Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirlah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال عوف berkata عوف يعني عوف بن أبي جميلة perawi hadis yang disebutkan oleh beliau di atasnya berkata Auf bin Abi Jamilah al-Iyafatu zajru ta'ir. Al-Iyafah itu adalah zajru ta'ir, mengusir burung, bukan maksudnya di sini mengusir burung supaya tidak memakan padi yang sudah dia tanam, atau mengusir burung dalam rangka untuk menangkapnya, menjaringnya atau memburunya. Akan tapi yang dimaksud di dalam permasalahan inilah yang berkaitan tentang permasalahan akidah. Masalah keyakinan. Yang mana dia mengusir burung tersebut dengan maksud tertentu dan keyakinan tertentu. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Mengusir burung dalam rangka apabila burung itu terbang ke arah kanan, maka dia bertafaul dengannya, menganggap nasib baik. Akan tapi ketika burung tersebut terbang ke kiri, maka akan bertasyaum dengannya, menganggap sial, sehingga dia tidak akan meneruskan keinginan, azam, tekad yang ada pada dirinya yang tadinya sudah bertekad atau memiliki keinginan untuk melakukan safar. Ingin melakukan bepergian. Kemudian melihat, mengusir burung. Ternyata burung tersebut terbang ke arah kiri. Maka kemudian dia urungkan safar yang tadinya dia sudah berazam dengannya. Atau selain perbuatan safar, perbuatan-perbuatan yang lain, acara yang ingin dia adakan, maka dia melakukan zajru ta'ir, mengusir burung yang dinamakan dengan al-iyafah. Apabila burung tersebut terbang ke kanan, maka dia akan melanjutkan acara yang sudah dia agendakan, yang sudah dia azamkan. Namun apabila ternyata burung tersebut terbang ke arah kiri, maka dia akan mengurungkan niat. Ini semuanya berkaitan tentang permasalahan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Yang itu muncul dibarengi dengan sifat su'udzan, berprasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengurungkan kegiatan yang akan dia adakan, kegiatan yang sudah dia azamkan, hanya karena melihat burung tersebut terbang ke kiri. Kemudian dia azamkan, dia urungkan. Tidak dia teruskan. Karena khawatir, takut akan tertimpa dengan bencana. Apabila dilanjutkan, akan tertimpa musibah. Akan tertimpa kecelakaan ataupun yang lainnya dari perkara-perkara yang dikhawatirkan. Inilah yang kemarin kita sebutkan dalam permasalahan menganggap sial dengan sesuatu ini ada di dalamnya bentuk berprasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelamatkannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuluskan perjalanannya. Sehingga dibarengi dengan sikap tasya'um, menganggap sial dengan sesuatu tadi, ada pada dirinya bentuk prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah tasya'um, tiyarah, al-iyafah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun." Tiyarah itulah termasuk dari kesyirikan. Bagaimana tidak? Seseorang yang melakukan hal tersebut, tiyarah, perbuatan yang tadi kita sebutkan, hanya dengan melihat burung tersebut terbang ke kiri, kemudian dia urungkan, khawatir kalau seandainya kemudian perjalanannya dia akan tertimpa dengan musibah, bencana ataupun yang lainnya dari kesialan-kesialan yang ada. Nah, yang seperti ini akan menjadikan hatinya tergantung kepada makhluk, tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tergantungnya luar biasa, sangat berharap sekali kalau seandainya burung tersebut terbang ke kanan. Nah, memiliki ketergantungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tasya'um ini dilarang. Termasuk dari kesyirikan, minal jib. Nah, dan juga termasuk di situ minal jib, yakni minas sihir. Termasuk dari perbuatan sihir, termasuk dari perbuatan perdukunan. Nah, karena bersandar dengan sesuatu yang khafi, sesuatu yang samar. Nah, kenapa kok seperti itu? Alasannya apa? Samar sekali. Tidak jelas. Nah, sehingga dari sini dikatakan minal jib, bahasanya al-iyafah. Nah, mengusir burung yang kemudian dia bertasya'um dengannya, menganggap sial apabila burung tersebut terbang ke kiri, atau bertafa'ul, menganggap bernasib baik apabila burung tersebut terbang ke kanan. Nah, ini minal jib, yang seperti ini termasuk dari praktek-praktek sihir, praktek-praktek perdukunan dari sisi, nah, sandarannya yang tidak jelas. Wa tarku al-khattu yukhattu bil-arb. Adapun atarq adalah garis yang digariskan di atas tanah. Ini juga termasuk minal jib. Al-jib sebagaimana tafsir yang sebelumnya, pada bab yang sebelumnya, kalamnya Umar ibn al-Khattab. Al-jib itu huwa as-sihru. Yang dimaksud dengan al-jib itu adalah as-sihir. Sehingga dari kalimat tersebut, at-tarq, garis yang mereka buat di atas tanah, dan yang sering dan banyak melakukan perbuatan tersebut adalah wanita, perempuan. Sehingga dikenal perempuan-perempuan penyihir. Yang mereka melakukan hal tersebut, membuat garis-garis di atas tanah, bukan hanya sekedar garis. Kalau seandainya dia membuat garis di atas tanah karena untuk bermain. Main apa itu garis? garis permainan. Ya cuma untuk bermain, ya enggak masalah. Nah, atau dia membuat garis di atas tanah karena ingin membuat pembatas. Nah, batasmu ini, batasku ini. Nah, dia garis di atas tanah, enggak ada maksud tertentu. Nah, tetapi yang di sini yang dimaksudkan adalah dia memiliki keyakinan, keyakinan tertentu yang dengannya dia membuat garis-garis tersebut di atas tanah dengan maksud, dengan keyakinan supaya dia bisa mengetahui sebagian dari perkara-perkara ghaib dengan apa yang dia lakukan. Nah, dengan garis-garis tadi. Nah, yang dengannya dia berusaha supaya dia bisa tahu apa yang akan terjadi, musibah apa yang akan menimpa, apakah akan terjadi di masa yang akan datang ini ke musibah ataukah justru akan kebaikan yang akan dapatkan. Dia membuat garis-garis yang kadang ada batunya, dikasih batu. Mereka yang paham, tukang sihir itu. Nah, dengan garis-garis yang mereka maksudkan. Waljibtu qala al-Hasan ronnatu syaitan, dan aljib itu adalah, berkata al-Hasan, ronnatu syaitan. Ronnah di sini maksudnya adalah saut. Aljib itu adalah sautu syaitan, salah satu bentuk aljib. Nah, aljib sebagaimana kita sebutkan, dia adalah sebuah nama yang masuk di dalamnya beberapa perkara-perkara. Sihir masuk di dalamnya, perdukunan masuk di dalamnya. Nah, ilmu nujum yang dimaksudkan untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, ini juga masuk ke dalam aljib. Termasuk dari kalimat aljib adalah ronnatu syaitan, suara syaitan. Nah, adapun suara syaitan di sana juga banyak. Makanya di sana ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Nah, kerahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, wastafziz, kerahkan siapa saja yang engkau mampu dari pasukan-pasukanmu, tentaramu, apakah itu yang berjalan ataupun yang berkuda, bisautika, dengan suaramu. Nah, maka kemudian mereka, para ulama ahli tafsir, menafsirkan apa yang dimaksud dengan sautuk, suaramu, suara syaitan. Mujahid mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ataupun ulama tafsir yang lainnya, yang dimaksud dengan sautu syaitan, berkata Mujahid, itu adalah al-ghina, nyanyian. Nah, nyanyian itu juga termasuk dari sautu syaitan, suara syaitan. Banyak jenisnya dan macamnya, diantaranya adalah nyanyian, al-ghina, walahu, alat-alat musik dan nyanyian. Itu adalah merupakan suara syaitan yang dengannya dia berusaha untuk mengajak manusia, menyeret mereka kepada ketaatan kepadanya dan kemaksiatan kepada Allah. Suara syaitan, bisautik, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, kerahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kau mampu dari tentara-tentaramu, dari kalangan syaitan, minal jin atau minal ins, dari kalangan jin ataupun manusia, dari pasukan-pasukanmu, apakah yang berkuda ataukah yang berjalan, dengan suaramu, apakah itu dengan nyanyian ataukah dengan alat-alat musik yang dengannya engkau berusaha untuk menyesatkan Bani Adam dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Alat-alat musik, nyanyian masuk ke dalam sautu syaitan, dinamakan dengan sautu syaitan. Makanya di sana Abu Bakar As-Siddiq ketika Ada alat musik atau ada alat nyanyian ketika di hari raya ketika itu. Nah, maka kemudian ditegur dengan keras oleh Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan mazamiru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seruling syaitan ada di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditegur dengan keras. Nah, dan menamainya dengan mazamiru syaitan, seruling syaitan. Nah, adapun yang lainnya seperti Abdullah bin Abbas menafsirkan sautu syaitan, suara syaitan itulah kullu da'in yad'u ila ta'ati syaitan au ila ma'siyatillahi azza wa jal, seluruh penyeru, segala sesuatu yang mengajak kepada ketaatan kepada syaitan dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk dari sautu syaitan, suaranya setan. Nah, segala sesuatu, apa saja yang itu mengajak hamba untuk taat kepada setan dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu masuk ke dalam kategori sautu syaitan dan masuk di dalamnya al-ghina, nyanyian. Dan termasuk di dalamnya sautu syaitan adalah al-jib, perbuatan sihir dan perdukunan. Karena itu semuanya terjadi karena wahyu dari setan. Nah, sehingga dia bisa melakukan praktek-praktek sihirnya, sehingga dia bisa melakukan praktek-praktek perdukunannya, itu semuanya terjadi dengan bantuan wahyu dari setan, dari suaranya setan. Sehingga sebagian mereka syurah, para pensyarah dalam kitab ini ketika menjelaskan ronatu syaitan, suara setan ini maksudnya adalah wahyu dari setan. Isnaduhu jayyid, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis yang disebutkan oleh mu'alif di atas adalah hadis yang dhaif. Karena di dalamnya ada Hayyan ibn al-Ala, yang mana beliau adalah orang yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Nah, tidak ada yang memberikan tausik, rekomendasi, komentar positif terhadapnya dari mereka para ulama, ulama nuqat, ahlu kritik terhadap rijal, para perawi hadis. Tidak ada yang memberikan rekomendasi terhadapnya atau komentar yang positif tentang perawi tersebut. Sehingga dikatakan Hayyan ibn al-Ala majhul. Sehingga hadisnya hadis yang dhaif. Akan tapi kita sebutkan meskipun sanaduhu dhaif, sanadnya adalah dhaif, akan tapi matnuhu sahih, matannya adalah sahih. Adapun isnaduhu jayyid, maka karena beliau mengikuti sebagian ulama yang menghasankan hadis tersebut, di antaranya adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.